إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Baik, kita melanjutkan membaca keterangan dari Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, penjelasan beliau terhadap yakni hadis Anas yang beliau menyatakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma kanu yaftatifun as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, mereka semua membuka salat yang dibacaan pada salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian pada riwayat yang lain beliau menyatakan sallaitu ma Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada riwayat Muslim sallaitu khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman min rahim fi awwal qira'atin wa la fi akhiriha. Telah kita ketahui bahwa mazhab a'immah ats-tsalatsah yani al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad, mereka berjalan di atas hadis ini. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahasanya bismillahirrahmanirrahim dijaharkan, ya. Kemudian pada keterangan selanjutnya Al-Imam Sa'di menyatakan wa amma fi sirriyati fala khilafa fil israri biha kal qira'ah. Adapun pada sirriyah, pada salat yang tidak dikeraskan bacaannya seperti pada salat zuhur, asar, kemudian rakaat ketiga di salat maghrib, kemudian rakaat ketiga dan keempat dari salat isya, demikian juga pada salat-salat sunnah secara umum, ya. Maka tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan disirkannya bacaan basmalah, ya. Tidak ada khilaf padanya kal qira'ah sebagaimana pada bacaan dari surat Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya pada surat sirriyah, ya, semuanya dengan dibaca secara sir. Kemudian kata beliau sebenarnya was-sahih, kembali ke permasalahan yakni hukum menjaharkan basmalah pada salat jahriyah. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, was-sahihu عدم الجهر بها كما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه من بعده. Yang sahih terkait dengan bagaimana kaifiyah membaca basmalah pada salat jahriyah, kata beliau, adamul jahri biha, tidak dijaharkannya bacaan basmalah ini. Kama kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khulafa'uhu min ba'dihi, sebagaimana yang demikian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah setelahnya. Jadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an pada hadis bab ini. Ini yang sahih. Wa man a'alla hadzal haditha falaysa ma'ahu dalilun. Barang siapa yang menganggap bahwa hadis ini ada illah, ada kelemahan, ada penyakit pada hadis ini, falaysa ma'ahu dalil, maka ketahuilah ya, tidak ada dalil bersama dengan orang yang melemahkan hadis ini. Kenapa? Li'annahu muttafaqun alaih. Ya, karena sungguhnya hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Ya, ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan ini tingkat tertinggi dari hadis-hadis yang sihah, hadis-hadis yang sahih. Ya, ini yang paling tingginya yang disepakati ya, kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Baik. Kemudian tingkat di bawahnya ya, jadi setelah yang paling tinggi yang disepakati kesahihannya Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian tingkat di bawahnya adalah yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian ya, tingkat di bawahnya yang disahihkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, sebagaimana yang diketahui persyaratan Al-Imam Al-Bukhari ini lebih ketat. Ya, lebih ketat dibandingkan Al-Imam Muslim. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, Al-Imam Al-Bukhari mempersyaratkan yakni subut al-luki. Ya, sabitnya pertemuan antara seorang rawi dengan rawi yang sebelumnya. Sementara Al-Imam Muslim mencukupkan dengan mu'asarah dan imkan al-luki. Ya, semasa hidupnya dan kemungkinan untuk bisa bertemu. Jadi dari sisi ini Imam Bukhari lebih ketat persyaratannya. Kemudian ya, tingkat di bawahnya ini yang memenuhi persyaratan keduanya, persyaratan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi keduanya tidak ya meriwayatkan. Ya, baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Jadi yang memenuhi persyaratan keduanya. Kemudian di bawahnya yang memenuhi persyaratan Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang di bawahnya lagi yang memenuhi persyaratan Al-Imam Muslim. Nah, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian sebagian menyatakan bahwa riwayat-riwayat dari hadis Anas ini ittirab, ya, terjadi kegoncangan ya. Terkadang periwayatannya dengan lafaz ini, terkadang dengan lafaz yang lainnya. Maka di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah menyatakan wa alfadhuhu yusaddiqu ba'daha ba'dan. Perbedaan lafaz-lafaz tersebut tidak menunjukkan yakni kegoncangan hadis ini, bahkan lafaz-lafaz itu ya sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, menguatkan sebagian yang lain, menjelaskan sebagian yang lain. Ini terkait dengan hadis ini. Adapun yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i, ya, hadis-hadisnya di luar dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, dari sisi kekuatan, baik, maka apa yang dijadikan dalil oleh tiga imam dari a'immah mazahib, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, ini lebih kuat. Selanjutnya ada beliau, qala Syekhul Islam, jika dimutlakan lafaz Syekhul Islam, maka yang dimaksud adalah Ibn Taymiyah rahimahullah. Disebutkan di sini pada Majmu' Fatawa pada jilid 22 halaman 275. Kata Imam Ibn Taymiyah, walam yathbut hadithun 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil jahri biha min wajhin sahihin. Dan tidak ada yang sabit, ya, tidak ada yang yakni tetap, ya, kesahihannya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu hadis pun yang menunjukkan bahwa Nabi menjaharkan, ya, bacaan bismillah min wajhin sahih, ya, dari yakni sisi yang sahih, yang menunjukkan yakni kesabitan hadis tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya, beliau pada asal sifat salat Nabi, ya, pada bab al-qiraah, ya, beliau membahas terkait masalah ini juga, yakni hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujjah, ya, oleh yang berpendapat yakni menjaharkan basmalah. Ya, kemudian beliau, ya, menjelaskan yakni kelemahan dari hadis-hadis itu secara matan atau sebelumnya secara sanad, demikian juga secara matan. Ya, bisa dirujuk pada sifat salat Nabi al-asl, ya, yang asal, yang itu yang tiga jilid. Pada halaman sekitar 290-an sampai 292 atau sebelumnya. Kemudian selanjutnya Ibn Taymiyah rahimahullah Syaikhul Islam menyatakan, walamma qadima Ad-Darqutni Misra, ketika Al-Imam Ad-Darqutni, dimana beliau salah seorang di antara imam dalam hal kritikus hadis, ya, peneliti ulung dalam masalah hadis. Ketika beliau datang ke negeri Mesir, sannafa kitaban fi hadhihi al-mas'alah. Beliau menyusun kitab khusus dalam permasalahan ini, yakni terkait dengan bacaan basmalah di dalam salat. Dzakara fihi ahaditsa wa atharun fil jahri biha. Beliau menyebutkan pada kitab tersebut hadis-hadis dan asar-asar. Kalau disebutkan secara sendiri, asar ini mencakup di dalamnya hadis. Tetapi ketika disebutkan secara bersamaan, ya, maka hadis ini khusus yang terkait dari periwayatan dari Nabi. Adapun asar dari selain beliau. Beliau menyebutkan hadis-hadis dan asar-asar yang padanya, yakni terkandung penjelasan menjaharkan basmalah di dalam salat. Fasu'ila anil ahadits allati fihi. Maka beliau ditanya, Al-Imam Ad-Darqutni ditanya tentang hadis-hadis yang disebutkan pada kitabnya tersebut. Faqala, maka beliau menyatakan, kulluha laysat bisahihatin. Semua hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau dalam kitab tersebut tidak sahih. Ya, jadi beliau sengaja mengumpulkan semua riwayat ya untuk dipaparkan riwayat-riwayat tersebut terkait dengan menjaharkan basmalah. Kemudian beliau sendiri ketika ditanya menjelaskan bahwa hadis-hadis itu ya semuanya tidak ada yang sahih. Mungkin kita bertanya ya, bagaimana seorang ahli kritikus hadis ya yang mengerti mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, kok sudah tahu ini hadis-hadisnya tidak sahih dicantumkan kan seperti itu. Syekh Al-Albani rahimahullah pada mukaddimah beliau ada kitab Al-Ilm menyebutkan para salaf ya, para pendahulu mereka mencukupkan dengan sanad ya, untuk bara'at dzimmah, lepas dari tanggung jawab ya terkait dengan pencantuman sebuah hadis, dikarenakan yang mengkonsumsi dari kitab-kitab mereka orang-orang yang mengerti hadis sehingga bisa mengetahui hadis ini sahih, hadis ini dhaif ya. Yang demikian. Nah, sementara kita hidup di zaman yang pengetahuan tentang hadis ya itu sangat-sangat minim. Ya. Oleh karena itu salah satu di antara juhud ya kesungguhan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ya, ketika beliau melihat kitab sahih Al-Bukhari, kitab sahih Muslim, ini di Istiqlal sudah jawaz al-qantarah, sudah lewat pos pemeriksaan, artinya tidak perlu untuk dipertanyakan apa sahih dhaifnya. Nah, sementara kutub yang lainnya ya termasuk di dalamnya kutub sunan baik itu Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Ya. Di sana ya, penulis tidak mempersyaratkan bahwa apa yang dibawakan dalam kitab-kitab mereka hadis-hadis yang sahih atau hasan. Ya, tidak mempersyaratkan demikian sehingga bisa jadi yakni keminiman umat terhadap ilmu hadis menganggap bahwa semua hadis yang dibawakan itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, sehingga beliau berupaya untuk mencurahkan ya, umur beliau untuk meneliti hadis-hadis tersebut, memberikan hukum ya, bagaimana derajat hadis-hadis tadi. Ya. Ini yang istilah beliau takribus sunnah ilal ummah, mendekatkan sunnah kepada umat sehingga umat ya istilahnya sudah disajikan kepada mereka ya hadis-hadis tersebut dalam keadaan mereka sudah mengetahui mana hadis yang bisa diamalkan dan mana yang tidak. Demikian juga ya kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang sangat penting yaitu oleh Al-Imam Al-Bukhari secara khusus terkait dengan masalah adab, dan beliau juga tidak mempersyaratkan hadis-hadis yang beliau cantumkan ya hadis-hadis yang sahih tidak sebagaimana pada kitab sahihnya, sehingga perlu untuk adanya penelitian tentang derajat hadis tersebut dan disajikan kepada umat dalam keadaan mereka sudah tahu mana yang bisa dijadikan sebagai hujjah, mana yang tidak. Kemudian wasu'ila anil athari allati fihi, beliau Al-Imam Ad-Darqutni Ditanya pula tentang asar-asar yang beliau sebutkan di dalam kitabnya tersebut. Faqal, maka beliau menjawab, ba'duha sahihun wa ba'duha laysa bisahih. Sebagiannya dari asar-asar tersebut sahih dan sebagiannya tidak sahih. Ini terkait dengan asar, jadi riwayat ya selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dari apa yang ditulis oleh Al-Imam Ad-Darqutni tentang permasalahan menjaharkan basmalah. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada asal sifat salat Nabi di jilid yang pertama pada halaman 292 beliau nyatakan falhaq ma dhahaba ilaihi al-jumhur. Yang benar terkait dengan permasalahan kaifiyah bacaan basmalah pada salat jahriyah adalah pendapat yang berjalan padanya jumhur. Jumhur ini mayoritas para ulama, dan sebagaimana kita ketahui tiga dari a'immah madhab yang berpendapat dengan pendapat ini, yakni mensirkan bacaan basmalah. Min anna sunnata al-israru biha. Bahasanya yang sunnah dalam hal ini adalah mensirkan bacaan basmalah pada salat jahriyah. Kemudian kata beliau, wa ma hadza, bersamaan dengan sunnahnya demikian, ya, fassawabu anna ma la yujharu bi qad yushra'u al-jahru bih li maslahatin rajihatin. Yang benar bahasanya, sesuatu yang asalnya itu tidak dijaharkan, tidak dikeraskan bacaannya, terkadang disyariatkan untuk dijaharkan, dikeraskan, li maslahatin rajihah, dikarenakan ada suatu maslahat yang lebih unggul, ya, kemaslahatan yang lebih unggul. Boleh contohkan, fayushra'u lil imami ahyanan limisli ta'limil ma'mumin. Disyariatkan bagi imam terkadang menjaharkan bacaan dalam rangka untuk mengajari makmum. Ya, seperti asar dari Ibnu Abbas. Ya, beliau ketika mengimami salat jenazah. Salat jenazah sirriyah atau jahriyah? Sirriyah. Ya. Beliau mengimami dengan menjaharkan bacaannya seluruhnya. Ya, karena tujuan beliau adalah rangka untuk ta'lim, ya, al-ma'mumin, mengajari makmum. Ini jika ada maslahat tujuan seperti itu. Ya, yang tentunya tidak dirutinkan setiap, ya, salat jenazah dijaharkan, yang akhirnya justru sebaliknya umat akan menganggap bahwa salat jenazah salat jahriyah. Ini. Ini jika ada maslahat demikian. Kemudian wa yasuu lil musallina, demikian juga dibolehkan bagi orang-orang yang salat an yajharu bil kalimatil yasirah ahyanan, untuk dia menjaharkan beberapa kalimat, ya, sedikit, ya, ahyanan, terkadang, ya, sebagai contoh misalnya seorang imam sebagaimana para sahabat mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat sirriyah, mereka mendengar Nabi membaca beberapa ayat, ya, yang beliau baca dalam salat sirriyah tersebut, artinya Nabi menyengaja memperdengarkan sebagian. Kemudian masih pada halaman yang sama, Al-Imam Al-Albani membawakan kalam Syaikhul Islam Ibn Taimiyah yang dinukil dari Majmu Fatawa pada jilid yang pertama halaman 85. Kata Syaikhul Islam, wa yasughu aidan an yatrukal insanu al-afdala li ta'lifil qulubi wa ijtima'il kalimah khaufan min at-tanfiri amma yasluhu. Dan dibolehkan juga bagi seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang afdol, artinya meninggalkan yang afdol, melakukan yang mafdul, yang kalah sisi keutamaannya. Lita'lifil qulubi, dalam rangka untuk ta'liful qulub, ya, mendekatkan dan melembutkan hati. Ya, yakni orang-orang yang kita pandang ya, perlu untuk di ta'liful qulub. Dan dalam rangka untuk menjaga persatuan, khaufan minat tanfiri amma yasluh, karena dikhawatirkan akan, yani kalau sesuatu itu diterapkan sementara itu hukumnya bukan wajib, bisa jadi pada sebagian manusia akan lari dari syariat ini, ya, termasuk yang diingatkan oleh para ulama terkait dengan masyru'iyahnya salat dengan memakai sandal atau alas kaki. Ini disyariatkan, ya, salat dengan memakai alas kaki. Dan tidak ada alas kaki khusus untuk salat, ya. Tetapi hendaknya dilihat apabila syariat ini diterapkan akan menyebabkan sebagian manusia lari dari sunnah, dari agama ini, maka ya, meninggalkan suatu kemaslahatan dalam rangka untuk menepis mafsadah yang akan muncul, ini lebih didahulukan. Dan jika dia memang tidak bisa, atau kaum muslimin di suatu tempat tidak bisa untuk melaksanakan sunnah ini di masjid, masih terbuka kesempatan untuk dia melaksanakan sunnah salat dengan memakai alas kaki di rumah mereka. Kemudian kata Syaikhul Islam selanjutnya, kama taraka an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bina al-baiti ala qawaid Ibrahim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya meninggalkan untuk mengembalikan pembangunan Ka'bah sebagaimana yakni fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Ibrahim alaihi salam. Kenapa beliau tidak melakukan ini? Likauni qaumihi kanu hadithi ahdin bil jahiliyah. Karena mereka, yakni kaum beliau, kaum Quraisy, mereka ini orang-orang yang baru lepas dari jahiliyah, baru masuk Islam. Wa khasyatan firahum bidzalik, dan dikhawatirkan jika beliau kemudian mengubah bangunan, yakni struktur Ka'bah sebagaimana dulu Nabi Ibrahim membangunnya, ya, akan menyebabkan larinya mereka dari Islam ini. Karena bisa saja mereka menganggap bahwa Muhammad berhasil menguasai kita, kemudian seenaknya untuk mengubah-ubah ya sesuatu yang kita anggap suci, bangunan Ka'bah. Maka wara anna maslahat al-ijtima' wal-i'tilaf muqaddamatun ala maslahat al-bina' ala qawaid Ibrahim. Beliau memandang kemaslahatan persatuan dan kedekatan kaum muslimin kepada Islam ini harus didahulukan dibandingkan maslahat mengembalikan bangunan Ka'bah sebagaimana yang di awal dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah, bahwa ketika kaum Quraisy mereka berupaya untuk merenovasi Ka'bah, ya, ternyata biaya yang dikumpulkan oleh mereka, ya, dari bersamaan yakni jahiliyahnya mereka, mereka tidak ingin untuk biaya yang dikumpulkan renovasi itu dari harta yang haram, ya. Ternyata tidak cukup, sampai akhirnya, ya, dibangunlah Ka'bah sebagaimana yang kita lihat sekarang, yang semestinya Hijr, ya, Ismail itu masuk, ya, bagian Ka'bah. Sekarang kan di luar seperti ini. Kemudian di masa, ya, Abdullah ibn Az-Zubair menjadi penguasa Hijaz, maka beliau berupaya untuk membalikan, ya, Ka'bah sebagaimana di masa Nabi Ibrahim. Dan apa yang beliau dengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis ini. Ya. Kemudian ketika Abdullah ibn Az-Zubair dikalahkan oleh pasukan Al-Hajjaj, ya, maka dikembalikan lagi, ya, Ka'bah sebagaimana yakni renovasi kaum Quraisy. Kemudian dikatakan bahwa Abdullah ibn Az-Zubair telah bermain-main dengan Ka'bah, ya, sehingga dikembalikan oleh Al-Hajjaj. Kemudian di masa pemerintahannya, yakni di masa Al-Imam Malik, ya, meminta bimbingan kepada Al-Imam Malik bagaimana kalau Ka'bah sebagaimana yang beliau yakni penguasa ini dengar dari hadis Nabi dikembalikan kepada, ya, Qawaid Ibrahim. Kata Al-Imam Malik, ya, aku khawatir jika setiap kali penguasa, ya, kemudian mengambil kebijakan untuk mengubah-ubah sebagaimana yang dia pandang, nanti Ka'bah akan dijadikan sebagai apa? Permainan, seperti itu. Oleh karena itu, ya, beliau memberikan arahan untuk dibiarkan sebagaimana yang sudah ada seperti itu, dikhawatirkan itu. Jadi akhirnya Ka'bah dijadikan sebagai permainan, sebentar diubah kembali, sebentar kemudian diubah seperti yang diinginkan oleh mereka. Tapi dari sini kita lihat bagaimana yakni sisi pandang yang tajam dari para ulama di dalam melihat permasalahan yang itu tidak dijangkau oleh orang-orang yang di bawah mereka. Baik, di sini sekali lagi pentingnya kita untuk berjalan di dalam beragama ini di bawah bimbingan para ulama. Oleh karena itu, jika kita misalnya hidup di sebuah mujtama yang mereka tidak mengenal bacaan di dalam jahriyah kecuali bismillah dijaharkan, ya, dan sangat mungkin jika kita menyisirkan bacaan basmalah, ya, ini akan menjadikan mereka mempertanyakan, bahkan menganggap sholat kita tidak sah, ya. Maka kita menempuh yang mafdul, yakni menjaharkan basmalah. Dalam hal ini pernah Asy-Syaikh Al-Albani ditanya tentang seorang yang ditunjuk sebagai imam di suatu masyarakat yang kondisinya seperti ini. Maka beliau memberikan arahan, jika tujuannya untuk ta'liful qulub, ya, dikarenakan mereka buta tentang sunnah ini, maka tentu ada jangka waktunya. Jadi supaya mereka kenal, ya, sambil diterangkan, ya, sehingga ada masanya untuk mereka paham mana yang afdal, mana yang sesuai dengan sunnah. Adapun seseorang, ya, dalam rangka ta'liful qulub tidak ingin untuk menjelaskan hakikat yang sebenarnya dalam permasalahan ini ataupun masalah yang lainnya, mana yang afdal atau mana yang sunnah, ya, maka yang demikian tidak benar, ya. Jika dia tidak memungkinkan untuk terus bertahan di situ, misalnya masyarakat mengatakan pokoknya kalau tidak pakai basmalah yang keras kami tidak setuju, ya, maka jangan dia mempertahankan itu. Karena jika dia mempertahankan, maka dengan sendirinya dia menyelisih sesuatu yang jelas sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pertanyaan terkait kapan makmum berdiri untuk melaksanakan sholat. Ibnul Mundhir rahimahullah telah menyebutkan yakni asar dari Anas. Anas ibn Malik menyatakan annahu kana yakum idza qala al muadzin qad qamatish shalah. Ya, bahasanya beliau berdiri, yakni Anas berdiri jika muadzin mengumandangkan qad qamatish shalah. Jadi pada iqamah ketika muadzin ya mengumandangkan qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, maka di situ berdirinya. Kemudian Al-Imam Al-Albani pada Tamamul Minnah beliau menyatakan ya yang bagi taqyidu dzalika bima idza kana al-imam fil masjid. Perlu untuk diikat ya perkara ini kapan yakni makmum berdiri yakni ketika muadzin mengumandangkan qad qamatish shalah yakni manakala imam itu sudah berada di masjid. Baik, imam sudah berada di masjid. Satu contoh mungkin misalnya ya imamnya menunggu waktu isya ya. Sehingga ketika masuk waktu isya imam di dalam masjid, kemudian di saat muadzin diperintahkan oleh imamnya untuk iqamah ya, karena imam berada di masjid, berarti kan muadzinnya menunggu komando dari imam ya. Maka di saat muadzin ini mengumandangkan qad qamatish shalah, di situ makmum berdiri. Kata beliau, ala hadza yuhmalu hadithu Abi Hurairah, yani riwayat Imam Muslim, inna salata kanat tuqamu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faya'khudhu an-nas masafahum qabla an yakuma an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam maqamah. Jadi kata Abu Hurairah, sesungguhnya salat ditegakkan yang dikumandangkan iqamah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia mengambil posisi saf mereka sebelum Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri pada posisinya sebagai imam. Ya, jadi sebelum Nabi berdiri, para sahabat ya sudah berdiri untuk menempati saf-saf mereka. Kemudian pada asar Anas disebutkan bahwa manusia yakni berdiri ketika muadzin mengumandangkan qad qamatish shalah. Kata beliau selanjutnya, ya. Wa amma idza lam yakun fil masjid, adapun jika imamnya tidak berada di dalam masjid, fala yakumun, maka makmum tidaklah berdiri hatta yarauhu, sampai mereka melihat imam, ya. Qad kharaja, jadi imam telah keluar yakni menuju masjid, menuju tempat salat. Atau yakni secara umum ketika mereka makmum melihat imam masuk. Di qauli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jadi meskipun muadzin belum mengumandangkan iqamah, ketika makmum melihat imam masuk untuk yakni mengimami ya, maka mereka berdiri. Di qauli sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya muttafaqun alaih, idza uqimatish shalah, jika telah yakni diperintahkan untuk ditegakkan salat, fala takumu, maka jangan kalian berdiri wahai para makmum, hatta tarawni qad kharajtu, sehingga kalian melihatku telah keluar yakni untuk yakni memimpin salat. Jadi sini muadzin ya mengumandangkan iqamahnya ketika melihat imam masuk ke dalam masjid. Ini manakala imam belum berada di masjid. Adapun jika imam sudah berada di masjid, maka menunggu perintah dari imam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.